entah harus berapa lama lagi. Rasa ini ku pendam sendiri. Rasa cintaku pada dirimu. Entah harus berapa lagu lagi yang ku tulis agar kau mengerti. Rasa cinta di hati ini yang tumbuh hanya untuk dirimu. Engkau jauh, mengapa terasa begitu jauh, padahal kau ada di depanku. Senyum kepadaku, tapi tetap terasa jauh. Setiap kali ku tatap dirimu, kau buatku sadar akan sesuatu. Kalau bayang diri tak pernah ada di kedua matamu.